Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya kita saat ini berada di pertengahan bulan Syawal, dan sesaat lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pahala dan juga amalan-amalan saleh, bulan yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim untuk mempersiapkan diri baik dari segi ilmu, dan ini yang utama baginya untuk membekali dengan ilmu-ilmu atau maklumat yang nanti akan diamalkan selama di bulan tersebut, baik yang berkaitan dengan ibadah yang utama yaitu ibadah as-saum, berpuasa, ataupun juga ibadah-ibadah yang mustahabbat seperti qiyamul lail, menegakkan salat tarawih di bulan tersebut, di malam-malam bulan tersebut. Kemudian dari sekian banyak amalan ibadah, maka kewajiban bagi kita untuk membekali diri-diri kita. Kita berusaha untuk mencari ilmu, setelah itu kita amalkan dengan ilmu tersebut. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan as-saum atau ibadah as-siyam, berkaitan dengan permasalahan seputar puasa. Yang akan kita baca atau kita ambil dari pembahasan dari sebuah kitab yang berjudul Taysirul Allam, syarah dari Matan Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam sendiri adalah sebuah matan yang terkumpul di dalamnya hadis-hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau mengumpulkan dari sekian banyak hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok Islam, terutama dalam rukun-rukun Islam yang lima. Kemudian beliau kumpulkan, dan beliau juga memiliki syarat di dalam pengumpulan hadis tersebut. Hadisnya ini telah disepakati oleh periwayatan dari jalur Al-Imam Al-Bukhari ataupun Al-Imam Muslim, dari keduanya, dari hampir seluruh kitab atau hadis yang ada dalam Matan Umdatul Ahkam itu riwayatnya adalah muttafaqun alaih. Ada sebagian kecil yang di luar daripada itu, atau lafadz dari Al-Bukhari sendiri ataupun lafadz dari Imam Muslim sendiri. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya matan tersebut dikumpulkan dan disusun di dalamnya hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih yang dapat diamalkan. Nah. Kemudian matan ini disyarah oleh sekian banyak ulama. Di antaranya adalah yang ada di hadapan kita, yaitu Taisirul Alam. Disyarah oleh Al-Imam Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Salih Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Beliau mensyarah kitab ini diberi judul Taisirul Alam. Dan ini merupakan salah satu syarah atau penjelasan yang berkaitan dengan matan Umdatul Ahkam dari kitab-kitab yang terbaik. Nah, yaitu Taisirul Alam, termasuk kitab syarah Umdatul Ahkam yang terbaik. Dan penulis sendiri Al-Bassam rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ulama yang hidup di zaman kita. Beliau wafat di tahun 1423 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2002 Masehi, sekitar 15 tahun yang lalu beliau meninggal. Nah, dan beliau meninggalkan juga sekian banyak karya tulis rahimahullah ta'ala, seorang mujtahid alim, seorang ulama dari Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Nah, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan kitab. Dan yang akan kita kaji dari kitab ini, kita akan baca hadis dari matan tersebut, Umdatul Ahkam. Kemudian kita akan mengambil fawaid dari hadis tersebut yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bassam. Di antaranya fawaid tersebut adalah makna secara keumuman dari hadis yang ada dalam kitab. Kemudian setelah itu kita akan membaca penjelasan berkaitan dengan kata-kata yang asing di dalam hadis-hadis nabawiyah. Beliau akan jelaskan ya secara ringkas dan juga mudah difahami. Kemudian juga setelah itu kita akan mengambil ma yukhadhu minal hadis, faedah-faedah yang dapat kita ambil dari hadis pada matan Umdatul Ahkam. Adapun yang berkaitan dengan ikhtilafat, perbedaan pandangan di kalangan al-ulama terkait dengan suatu permasalahan yang ada dalam kitab ini, kita akan mengambil inti dari permasalahan tersebut, kemudian kita rojihkan yang sesuai dengan adillah as-sahihah atau yang kuat dari beberapa madhab al-ulama, dan tidak kita baca secara keseluruhan dari kitab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, kita masuk pada kitab siyam. Di sini disebutkan halaman 351 yang cetakan Darul Aqidah, yang menjadikan satu dari dua jilid digabungkan menjadi satu. Kitabus Siyam. Qala rahimahullahu ta'ala, asluhu fil lughah al-imsak. Secara asal di dalam bahasa, pengertian dari as-siyam ini adalah al-imsak. Al-imsak yaitu menahan. Menahan dari segala sesuatu. Ini disebut dalam bahasa Arab sebagai as-sawmu. As-sawmu. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menghikayatkan tentang cerita Maryam alaihissalam, di mana beliau mengucapkan kepada kaumnya, inni nadartu lirrahmani sawma, sungguhnya aku ini bernadar kepada Allah ar-Rahman untuk apa? Untuk saum, untuk berpuasa. Yaitu yang dimaksud adalah menahan dari ucapan, menahan dari berbicara kepada kaumnya. Ketika ditanya siapakah ayah dari Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam tidaklah memiliki ayah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa dalam rahim Maryam alaihissalam hingga lahir tanpa perantara seorang ayah. Qala rahimahullah, wa fi syar'i, secara istilah syariat, kalimat as-saum Dan ini yang dimaksud dalam pembahasan ini, pengertiannya adalah al-imsaku 'anil muftirat ma'an niyyah min tulu'il fajri ila ghurubi asy-syamsi. Menahan dari segala bentuk pembatal-pembatal puasa. Menahan dari segala bentuk pembatal-pembatal puasa bersamaan dengan niat dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Qala rahimahullah, wasiyamu syahri ramadhan huwa ruknu thalith min arkanil islam. Dan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Dan puasa adalah amalan ibadah yang telah diwajibkan. Bagi siapa? Puasa ini diwajibkan bagi setiap muslim baligh, yang dia sudah mencapai usia baligh, kemudian aqil, berakal, kemudian qadir, mampu. Mampu untuk berpuasa. Dan juga dia tidak sedang haid untuk wanita ataupun nifas. Inilah orang yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas umat-umat yang terdahulu yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian di atau dalil dari hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam ini tegak dengan 5 perkara. Di antaranya adalah wasiyam Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian yang keempat dalam hadis Abdullah bin Umar, dalam hadis yang lainnya disebutkan yang ketiga. Nah. Adapun dari sisi ijma', kesepakatan dari al-ulama rahimahumullah jami'an, mereka telah bersepakat, dinukilkan dari al-Imam An-Nawawi, kemudian dinukilkan dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala, bahwasanya ajma'atil ummah ala fardiyati asyam. Umat telah bersepakat wajibnya menunaikan puasa di bulan Ramadan dengan ketentuan atau syarat yang telah kita sebutkan. Wa anna man ankara wujubahu kafar. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut dengan juhdan, dengan penentangan, takabburan, dengan kesombongan, maka dia dihukumi sebagai seorang yang telah kafir, ya, keluar dari al-Islam. Barang siapa yang mengingkari puasa tersebut, ya, dengan apa? Dengan juhdan wa takabburan. Qala rahimahullah ta'ala, wasiyamu afdalul ibadat li'annahu tajtami'u fihi anwa'u sabri al-thalathah. Dan ibadah puasa merupakan sebaik-baik atau seutama amalan atau seutama ibadah, dikarenakan di dalam ibadah tersebut padanya terdapat 3 jenis kesabaran. Sabar itu terbagi menjadi 3 jenis, dan keseluruhan jenis dari sabar ini terkumpul di dalam ibadah puasa. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qala rahimallahu taala, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjalankan ketaatan kepada Allah ini perlu kesabaran dari setiap hamba-hamba yang beriman kepadanya. Karena tanpa sabar, seseorang tidak akan mendapatkan taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan ketaatannya. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin dan menyeru mereka untuk kewajiban pelaksanaan atau melaksanakan ibadah puasa, dan mereka mengamalkannya di atas kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar yang kedua di dalam puasa tersebut adalah sabar dari as-sabru an ma'asillah, sabar dari melakukan atau mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang nanti akan kita sebutkan pada keutamaan dan juga kekhususan ya dari ibadah puasa dalam syariat Islam. Kemudian jenis yang ketiga yang terkumpul dari jenis-jenis kesabaran dalam ibadah puasa adalah wassabru ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan atau yang tidak mengenakkan. Dan puasa ini termasuk salah satu amalan yang secara jibiliyah, secara bawaan dari manusia itu merasa berat, dikarenakan dia dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang melakukan hal-hal yang diperbolehkan ketika dia tidak berpuasa, namun itu dilarang semua dalam waktu yang terbatas atau yang telah ditentukan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ini diperlukan kesabaran untuk apa? Menerima segala bentuk aqdarillah al-mu'limah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakkan jiwanya. Kemudian berkaitan dengan disyariatkannya puasa Ramadan, kapan ini diwajibkan atas kaum muslimin? Diwajibkan atas kaum muslimin dan diperintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang wajib, karena di sana terdapat marahil, beberapa jenjang sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Yang ini telah kita bahas pada pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar. Nah, di mana yang terakhir adalah diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah, yaitu di Madinah. Diwajibkan atas seluruh kaum muslimin untuk berpuasa, dan tidak ada satupun di sana al-ikhtiar memilih. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhadzab, beliau menyebutkan shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan tis'a sinin. Nabi telah berpuasa pada bulan Ramadan ini sebanyak 9 kali. Li'annahu furida fi syahri Sya'ban as-sana ats-tsaniyah min al-hijrah. Karena telah diwajibkan puasa tersebut di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awwal sanata 11 min al-hijrah. Dan Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal pada tahun yang ke-11 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apabila dihitung, maka kita dapati Nabi telah berpuasa selama 9 kali atau 9 Ramadan. Dan juga Al-Imam Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam dari syarah hadis Matan Bulughul Maram, ya, muallifnya sama dengan apa yang kita baca ini dari Tafsir Al-Alam, beliau menyebutkan furida saum Ramadan fi Sya'ban as-sana ats-tsaniyah min al-hijrah fa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat ijma'an. Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwasanya Rasulullah berpuasa itu sebanyak 9 kali Naam. Qala rahimallahu ta'ala, wa li anna Allah ta'ala nasaba as-sawma li nafsihi aw ila nafsihi. Di antara bentuk keutamaan dari ibadah berpuasa adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyandarkan ibadah tersebut kepada dirinya, yaitu apa? Yaitu menyandarkan dari sisi pahala, bahwasanya pahala ganjaran yang akan didapatkan dari hamba yang mengamalkannya ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggungnya. Nanti akan disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaih, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa ini dengan pahala yang khusus, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas atau memberikan pahala kepadanya secara khusus dan tidak menghitungnya. Wa wa'ada bil jazaa' alaihi min qibali subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan balasan-balasan dari sisinya. Wa li'annahu sirrun bainar rabbi wa bain 'abdihi fa huwa min a'zami aw fa huwa min a'zamil amanat. Dan ibadah puasa ini termasuk dari perkara yang sifatnya rahasia antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hambanya. Oleh karena itu puasa termasuk dari seagung-agungnya amanah yang dipikul oleh seorang hamba, dikarenakan perkaranya adalah perkara yang rahasia. Siapa yang mengetahui seseorang berpuasa? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali ketika telah dikhabarkan atau telah diberitahukan. Namun ketika ya, tidak ada satupun khabar yang disampaikan, maka tidak ada satupun yang mengetahui seseorang itu sedang berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, amma hikamuhu wa asraruhu falaysa fi maqdurin hadhi nubdhah al-mukhtasarah an tubayyin dhalik. Adapun menjelaskan secara rinci hikmah dan juga rahasia-rahasia di dalam ibadah puasa ini tidak akan mampu disebutkan dalam mukaddimah yang ringkas ini. Wa inna mausyiru ila qalilin min katsir. Namun aku akan membawakan sedikit dari sebagiannya yang banyak. Liya'lamal qari syai'an min asrarillahi fi syar'ihi. Tujuannya adalah agar pembaca dari kitab ini sedikit mengetahui tentang hikmah yang telah disebutkan di dalam kewajiban penunaian ibadah puasa di dalam syariatnya. Fayazdadu imanan wa yaqinan fi waqtin taza'za'at fihi al-aqaid wa tada'da' fihi al-iman fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tujuannya adalah ketika seorang telah membaca hikmah-hikmah tersebut, maka biiznillah azza wajal akan bertambah keimanan, bertambah keyakinan, di mana ya, pada waktu seseorang hamba itu merasa keyakinannya sedang berguncang, dia sedang merasa lemah keyakinannya, kemudian juga tada'da' sedang menurun keimanannya. Sedikit mengetahui tentang hikmah diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, ini akan membangkitkan semangat, membangkitkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin tilkal hikam as-samiyah, maka di antara hikmah yang tinggi, yang mulia, ibadatullah azza wa jalla. Di antara hikmahnya adalah, satu atau yang pertama adalah sebagai bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khudu'ilah, dan juga sebagai bentuk kepatuhan kita, ketundukan kita kepadanya. liyakuna shaim muqbilan 'ala Allah taala. Dan juga tujuannya adalah agar seorang hamba yang berpuasa ini dia menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapnya dengan apa? Khadi'an, khashi'an baina yadayhi. Dia menghadap dengan ketundukan, dengan kekhusyuan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hainama yungkiru sultanu syahwah. Di saat apa? Di saat hatinya itu memiliki kekuasaan, atau hatinya itu mengingkari dengan apanya? Adanya kekuasaan syahwat yang ada pada dirinya. Ya, syahwat ini akan senantiasa ammarah bisu, mengantarkan seorang hamba itu kepada keburukan, kepada kejelekan, menggiring hamba-hambanya kepada asu, kejelekan. Nah, sehingga ketika seorang mengamalkan ibadah puasa ini akan mengingkari atau menghapus hal tersebut. Fa innal quwwata tughra bitughyani wal batar. Karena kekuatan dari syahwat ini akan senantiasa berkembang, bertambah kuat dengan apa? Dengan tughyan, dengan bentuk penentangan, dan juga al-batar, penolakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika apa? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya serba kecukupan. Ketika seorang manusia itu telah merasa kecukupan dari apa yang dia miliki, ya, dia cukup memiliki segala bentuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia layatgha, dia akan melampaui batas. Nah, maka ini perlu dibentengi. Nah, di antaranya adalah dengan seseorang tersebut berpuasa, menjalankan puasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala, ini di antara apa? Hikmah-hikmah yang mulia dari disyariatkannya ibadatul shaum. Faliya'lam annahu dha'ifun faqirun. Dan di antaranya adalah perlu diketahui bahwasanya seorang hamba ini dia adalah orang yang lemah, dha'if. Kemudian fakir, orang yang membutuhkan. Seberapapun di segala sesuatu yang dia miliki, maka dia ini adalah seorang hamba yang dhaif, lemah, dan juga fakir. Senantiasa dia memerlukan. Ya. Senantiasa dia memerlukan kepada sesuatu. Perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah." Wahai manusia. Di sini seruan untuk manusia secara umum. Bukan hanya kepada orang-orang beriman. Manusia mencakup manusia yang beriman, mencakup manusia yang tidak beriman, mencakup manusia yang musyrikun, yang mereka beribadah kepada al-asnam wal-asjar dan semisalnya, mencakup juga manusia-manusia yang tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka semua, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian ini adalah orang-orang yang fakir yang senantiasa memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang maha kaya dan juga maha terpuji. Faliya'lam annahu dha'ifun faqirun baina yadayillah hainama yara dha'fuhu wa 'ajzuhu fayunkiru fi nafsihi al-kibr wal 'azamah fayastakinu rabbihi wa yalinu li khalqihi. Dan ketika seorang telah mengetahui dia itu lemah, dia itu fakir, senantiasa membutuhkan, ya, kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melihat kelemahan tersebut, ya, maka jiwanya itu akan menghilangkan atau mengusir dari kesombongan dan juga keagungan. Fayastakinu li rabbih, maka dia akan merasa tenang, ya, sakinah, ya, dengan Rabbnya, dan juga apa, hatinya itu akan, atau jiwanya itu akan melunak bersama dengan makhluk-makhluk yang di sekitarnya. Qala rahimallahu taala, wa minha hikamun ijtima'iyah, di antara hikmah dari puasa, terkhusus adalah puasa Ramadan, hikmahnya yaitu ijtima'iyah, hikmah berkumpul bersama-sama. Min ijtima'ihim 'ala ibadatin wahidah, di mana mereka berkumpul di atas satu ibadah, yaitu ibadah puasa, di waktu yang sama, di bulan yang sama, walaupun mereka berada di tempat-tempat yang berbeda. Fi waqtin wahid, dalam satu waktu di bulan Ramadan. Dikarenakan tidak ada satupun ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain di waktu ini. Ya, selain di waktu di bulan Ramadan. Ada atau tidak puasa yang diwajibkan selain di bulan Ramadan? Tidak ada. Nah, kita sepakat tidak ada puasa satupun yang diwajibkan selain di bulan Ramadan. Sehingga waktunya hanya satu. Tidak ada pada bulan yang lainnya. Kecuali puasa yang diwajibkan atas dirinya sendiri dari nazar. Nah. Atau juga qada, ya, mengganti puasa yang dia berbuka darinya. Wa sabrihim jami'an, ya. Dan di dalam puasa tersebut mereka bersatu dalam apa? Dalam kesabaran. Sama-sama sabar. Qawiyyuhum wa da'ifuhum, sama-sama sabar dari kalangan orang-orang yang kuat, dari kalangan jenis-jenis orang-orang yang lemah. Mereka sama-sama bersabar untuk berpuasa. Syarifuhum wa wadi'uhum, dari kalangan orang-orang yang mulia, yang tinggi, ya, kedudukan mereka di mata manusia. Dan juga dari kalangan orang-orang yang di mata manusia itu orang-orang yang rendahan. Semua mereka bersatu di atas satu amalan ibadah berpuasa, di atas satu waktu, dan mereka bersama-sama sabar. Ghaniyuhum wa faqiruhum, dari kalangan yang kaya ataupun dari kalangan yang fakir, yang miskin. Mereka bersabar ala mu'anatiha wa tahammuliha, mereka sama-sama bersabar di atas beratnya melaksanakan ibadah tersebut, kemudian juga tanggungan, ya, untuk mengerjakan kewajiban puasa tersebut. Mimma yusabbibu rabtu qulubihim wa ta'aluf arwahihim wa lima kalimatuhum. Naam. Ini ada yang kurang enggak nih kalimat ini? Wa lima kalimatuhum. Ada yang kurang enggak? Di kitab yang lainnya. Mimma yusabbibu rabtu qulubihim wa ta'aluf arwahihim wa lima kalimatuhum. Naam. Sama. Baik. Bahwasanya ijtima'iyah tersebut, perkumpulan tersebut itu mendatangkan dan menyebabkan ikatan di hati-hati kaum mukminin, dan juga ta'aluf, ya, di antara ruh-ruh mereka. Dan ini untuk kalimat wali, maka kalimatuhum ini wallahu ta'ala alam. Tayyib. Qala rahimahullah ta'ala, wa laysa syai'un aqwa min hadhihi al-iradah al-matinah allati la tahkumuha aqwa ad-di'ayat kama annahu sababu 'atfi ba'dihim 'ala ba'din wa rahmatu ba'dihim ba'dha hina man yahussu al-ghani alamul ju' wa ladha'id dhama'. Dan tidak ada satupun perkara yang lebih kuat daripada keinginan yang betul-betul mantap, yang betul-betul kuat, ya, yang tidak ada satupun yang mengingkari dari ungkapan-ungkapan orang atau ungkapan-ungkapan manusia, ya, sebagaimana hal tersebut juga menjadikan atfu ba'dihim ala ba'd, bersambungnya antara satu dengan yang lainnya. Ya, bersambung satu hamba dengan hamba yang lainnya, dan juga menyebabkan rahmat di antara satu dengan yang lainnya ketika apa? Ketika mereka merasakan, ya, dari masing-masing mereka merasakan baik dari kalangan yang kaya tadi, mereka merasakan sakitnya lapar dan juga perihnya haus. Nah, inilah. Tidak ada satupun yang mengingkari. Ya, hal yang paling kuat ya, bahwasanya sakit ketika lapar ya, dan juga apa? Perihnya ketika seseorang sedang haus. Nah, maka di sini semuanya akan merasakan hikam ijtima'iyah. Qala rahimallahu taala fa yatadhakkar anna akhahu al-faqir yu'ani hadhil alam dahru kullah. Maka ketika seseorang mengetahui hikmah ini, dia akan mengingat bahwasanya di sana ada saudaranya yang fakir, yang membutuhkan tadi, atau yang tidak memiliki kemampuan, dari segi kemampuan ya, dia merasakan apa, sakitnya lapar dan semisalnya tadi dalam waktu yang sangat panjang. Maka dia merasakan dan mengingat saudaranya bahwa di sana ada orang-orang yang merasakan kelaparan dan juga kehausan. Fayajudu alaihi min malihi bisyai'in yuzilu adh-dhagha'in wal ahkad aw wal ahqad. Naam. Maka ketika itu dia akan merasa ya, hatinya tersadarkan untuk berbuat baik. Yajud, berbuat baik dengan apa? Dengan mengeluarkan sebagian hartanya. Naam. Untuk menghilangkan adh-dhagha'in. Naam. Perasaan-perasaan dan juga al ahqad, sifat hasad. Wa yahillu mahalluha al-mahabbah wal wi'am, dan ketika itulah dia akan merasakan kecintaan. Wa bihadza yatimmu as-salam baina tabaqat, sehingga dengan inilah di antara hikmah puasa adalah meratakan seluruh jajaran-jajaran dengan keselamatan atau dengan kebaikan. Qala rahimallahu taala wa minha hikam akhlaqiyah tarbawiyah, di antara hikmah berpuasa adalah hikmah secara akhlak, pendidikan akhlak. Fahuwa yu'allam as-sabr wa tahammul, dengan puasa ini seseorang mengajari dirinya sifat sabar dan juga sifat menahan tanggungan, menahan kewajiban. Bagaimana rasanya sabar? Ya, silahkan dicoba dengan berpuasa. Dia akan melatih dirinya ketika dia sedang berpuasa, melatih kesabaran dan juga at-tahammul. Wa yuqawwa al-azimah wal iradah, dan di situ juga dia melatih kekuatan bentuk tekad dan juga apa? Iradah, keinginan-keinginan yang dalam hatinya. Nah, wa yumarran ala malaqati syada'id wa tadliliha, dan dia juga menempa dengan apa? Dengan melewati berbagai-berbagai bentuk kesulitan. Wasya'ab, kesusahan. Watahwinuha, ya, dan juga keberatan di dalam proses amalan ibadah puasa tersebut ya. Jadi melatih pendidikan akhlak seseorang, melatih kesabaran seseorang ya, melatih tekadnya seseorang, bagaimana dia mengamalkan ibadah tersebut, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala wa minha hikamun sihhiyah, dan juga di sana terdapat hikmah, yaitu berupa apa? Berupa hikam, bentuk hikmah kesehatan. Dalam bentuk kesehatan. Yaitu fa innal ma'idata baitud da', karena sungguhnya lambung manusia itu merupakan rumah dari segala penyakit. Segala penyakit itu sumbernya berasal dari lambungnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian wal hamiyah ra'sud dawa, dan penahan ya, tameng, pelindung dengan puasa ini ya, ini adalah bentuk apa? Sumber dari pangkalnya segala bentuk obat dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, wala budda lil ma'idah an ta'khudha fatratan istirahatan wastijmam. Oleh karena itu, maka seharusnya bagi lambung tersebut ya, lambung kita ini, untuk mengambil waktu guna beristirahat, guna berhenti sesaat. Nah, dengan apa? Dengan berpuasa. Dengan berpuasa seorang lambungnya itu akan berhenti bekerja selama sekian jam. Nah, selama sekian jam akan berhenti. Nah, sehingga di waktu inilah mereka mengambil istirahat. Lambung-lambung tersebut mengambil waktu istirahat. Ba'da ta'abi tawali ta'am 'alaiha, setelah digunakan untuk memproses secara terus-menerus makanan yang dia terima. Wastighaluha bi islahi, dan juga senantiasa digunakan untuk mencerna ya dan memproduksi dari makan-makanan tersebut. Nah, maka perlu waktu untuk beristirahat ini ketika di puasa. Hadhihi nubtatun yasirah tashiru ila syai'in min hikamillah ta'ala wa asrarihi. Ini sedikit dari mukaddimah yang berkaitan dengan hikmah dari disyariatkannya puasa. Nah, dan juga rahasia-rahasianya. Wastiqsa ma yahitu bihi al-aql al-bashari yahtaju ila tasanif mustaqillah wa fadlan amma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala min al-asrar al-hakimah ar-rasyidah. Tapi di antara keutamaan dan kekhususan dari ibadah puasa, di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya ibadah puasa ini yujzi'u bihillahi ta'ala khasah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya secara khusus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan imam Muslim, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'ati mi'ati di'fin illa siyam fa'innahu li wa ana ajzi bihi yada' syahwatahu wa ta'amuhu wa syarabahu min ajli. Seluruh amalan bani Adam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mendapatkan satu kebaikan, yang satu kebaikan ini akan dilipatkan menjadi 10, kemudian dilipatkan sampai 700 kali lipat, kecuali satu ibadah yaitu puasa. Karena sungguhnya puasa ini adalah untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku yang akan membalas hamba tersebut karena dia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya dengan tujuan demi aku. Qala Ibnu Rajab, al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Lataif Al-Ma'arif, beliau menyebutkan terkait dengan hadis ini, al-a'mal kulluha tada'af bi'ashri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Seluruh amalan hamba yang diniatkan dan dekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat, 10 sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa, illa siyam. Fa'innahu layan hasir tada'ifuhu bihadal adad, dikarenakan puasa ini tidaklah Allah jadikan terbatas pahalanya dengan bilangan demikian, 700 dan semisalnya. Bal yudha'afuhu Allah ad'afan katsirah bighairi hasri 'adadin, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan melipatkan dengan ganda yang sangat banyak tanpa ada batasan, tanpa ada hitungan. Fa inna siyama minas sabr, karena sungguhnya di dalam ibadah puasa ini terdapat kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa dengan tanpa hisab, dengan pahala yang tanpa hisab. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masih ada fadail dan khasais yang lainnya, insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.